Ayo Cak Sodik. Cocok gak rek? Cocok? Moso. Ya apa, ya apa? Cocoknya abis apa? Abis sampean. Yes. Joget rek tapi damai. Membeban menghibit kalbu. terasa kenu tak mampu tuk merayu. Ku mendengar ratapanmu. Derita diri ku deritamu. Kerinduanku eling no sampe anae ben gak podo kalau.